Allah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu wa sittun. Permasalahan ke-62. Istinfaru al-muluki didda ahlil haq. Istinfar, istinfar al-muluk, mereka orang-orang jahiliyah meminta dukungan penguasa untuk melawan ahlul haq. Ini diantara kebiasaan orang-orang jahiliyah nih. Kalau udah gak sanggup berargumentasi menghadapi hujjah ahlul haq, maka mereka kehabisan akal, dan satu-satunya cara ialah dengan mengadu kepada penguasa untuk menghadapi ahlul haq. Ya, ini kebiasaan jahiliyah. Ya, qala al-mas'alatu ats-tsaniyatu wa sittun qawluhum idza ghulibu bil hujjati faz'u ila ash-shaqwa lil muluk kama qalu atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Nah, perhatikan qaunuhum, yaitu bagaimana keadaan mereka idza ghulibu bil hujjah, apa mereka sudah kalah, dikalahkan dengan hujjah. Faz'u ila syaqwa, maka mereka ada mulai mengadu syaqwa lil muluk, kepada penguasa. Kama qalu, sebagaimana yang mereka dahulu katakan kepada Fir'aun ketika mereka sudah kalah hujjah dengan Nabi Musa, Haman dan orang-orang kafir kaumnya Fir'aun, ketika sudah kehabisan hujjah maka mereka mengadu kepada Fir'aun. Atadaru Musa wa qaumah, mereka mengadu kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya liyufsidu fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi ini di Mesir? Sama kayak sekarang nih, udah kalah hujah langsung ngadu ke penguasa. Kalau ribut di medsos, kalah hujah langsung mention polisi, tuh pak tuh, ah itu kebiasaan orang jahiliyah itu, ya diskus bantah aja. Nah, ini ngadu pun kadang-kadang ya begitulah ya, mengada-ngada iya dan bilang. Nah, ya, karena mungkin enggak ada, saja yang bawa baca ya. Baik, barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan, min masail jahiliyati min masail ahli jahiliyah, di antara termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, annahum kanu idza ghulibu bil hujjah, bahwa mereka apabila telah dikalahkan dengan hujjah, laja'u ila syaqwa ila sultan. Maka mereka laja'u, mereka mengadu di situ, datang minta perlindungan dengan mengadu ila syaqwa, mengadu kepada sultan, kepada penguasa. Ya, wa makna ghulibu bil hujjah, makna ghulibu bil hujjah, dikalahkan dengan hujjah, maknanya apa? Ai uqimat alaihim al hujjah, uqimat telah ditegakkan kepada mereka hujjah. Ala butlani mahum alaih, atas kebatilan apa yang ada pada mereka, kesesatan mereka sudah dibantah. Walam yakun lahum hujjatun yuqawimuna biha. Ya. Sedangkan mereka lam yakun lahum hujjatun. Mereka enggak punya hujjah yuqawimuna biha. Ya, yang mereka bisa tegakkan dengan hujjah tersebut, mereka enggak punya. Fa innahum yalja'una ilal quwwati. Maka mereka mulai meminta perlindungan kepada al-quwah, kepada yang memiliki kekuatan, kekuasaan, yaitu penguasa. Liman ilqa'imi bilhaq. Ya, kenapa demikian? Karena mereka sudah enggak sanggup mencegah tegaknya kebenaran. Ya, udah enggak bisa. Akhirnya mereka ngadu kepada penguasa. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh Fir'aun kepada Musa alaihi salam. La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Lihat ini kata Fir'aun, ngancem-ngancem ketika udah enggak bisa berdalil, ya. La in ittakhadta, ilahan ghairi, seandainya kamu menjadikan ilah sembahan yang lain selain aku, kalau kamu punya sembahan selain aku, diancam oleh Firaun. La aj'alannaka minal masjunin. Aku akan jadikan engkau termasuk diantara orang yang dipenjara. Aku akan penjarakan engkau. Ya, itu. Ya, lamma lam yakun indahu hujjatun, tatkala si Firaun ini enggak punya hujah. Yaruddu biha ala nabiyillah, yang dengan hujah tersebut dia bisa yaruddu, dia bantah kepada Nabi Allah yaitu Musa alaihissalam. Ya, laja'a ila quwwati sultan. Akhirnya ya udah. Ya. Dia berpaling ke strategi apa? Kekuatan penguasa. Ya, dia berpaling kepada kekuatan penguasa. La aj'alannaka minal masjunin. Ini ancamannya nih. Aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Langsung beralih ke kekuasaan. Hujah udah enggak punya. Taibarakallahu. Apa kata Syekh Shalal Fauzan? Wa hadhihi tariqatu al-mahzumina. Ya, inilah strategi tariqah, jalannya orang-orang yang sudah kalah, kalah hujah. Wa kadzalika alu fir'auna, demikian pula para pengikut Firaun, wahum atba'uhu, yaitu pengikutnya. Intasara alaihim alu, bukan keluarga Firaun, tapi atba'uhu, pengikut-pengikutnya. Lamma intasara alaihim Musa alaihi salam fil mahfalil azim. Ya, ketika Musa alaihi salam mengalahkan mereka dalam pertemuan besar. Ya. Alladzi aqaduhu, yang mereka telah adakan sendiri, yang mereka telah tentukan. Mereka kalah di situ, kalah hujah. Wa jama'a fir'aunu as-saharata, dan Firaun telah mengumpulkan para saharah, tukang sihir, min masyarikil ardh wa magharibiha, dari timur dan barat bumi. Li ajli ayyubtila ma ma'a Musa minal ayat. Tujuannya untuk membatalkan kebenaran yang ada pada Musa. Ya, kebenaran yang ada pada Musa minal ayat, dari ayat-ayat Allah. Ya. Li'annahum yaz'umu annahu sahirun, karena mereka menuduh Musa itu penyihir. Ya, jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh oleh orang-orang kafir musyrikin Quraisy sebagai sahir, sudah ada salafnya. Ya, nabi yang dituduh sebagai tukang sihir yaitu Nabi Musa yang nuduh Firaun, padahal Firaun sendiri ya yang main tukang sihir. Maka penguasa-penguasa yang dekat-dekat sama dukun, tukang sihir, klinik-klinik itu punya salaf. Salafnya siapa? Firaun. Na'udzubillah. Fajama'a saharata, maka si Firaun mengumpulkan tukang sihir. Wa talaba min Musa tahdid al-maw'idi, dan dia meminta kepada Musa untuk tahdid, menentukan maw'id. Kapan waktunya itu? Ya. Janjiannya di mana? Begitu. Ya, min ajli ardi ma ma'ahu wa ma ma'a saharati. Min ajli, tujuannya untuk apa ini? Ya, tujuannya untuk tanding ya. Min ajli ard, untuk tanding gitu. Menunjukkan ma ma'ahu, apa yang ada pada dia, yaitu berupa kekuatan sihirnya. Nah, kekuatan dia wa ma ma'a sahar, dan kekuatan yang ada pada para sahar, tukang sihir. Bahkan disebutkan sampai 80 ribu tukang sihir. Semua diambil oleh Firaun. Dari belahan timur dan belahan barat, tukang sihir semua berkumpul di Mesir waktu itu. Ya. Min ajli ayyumawwiha 'alan nas. Tujuannya untuk apa? Untuk ya, mentamwih, mengaburkan, yumawwiha yaitu mentanwih, mengaburkan kepada manusia. Membuat samar kepada manusia, anna indahu ma yuqawimu ma ma'a Musa minal mu'jizati, yaitu bahwa mukjizat yang ada pada Musa ternyata ada yang bisa menandingi, ada yang yuqawim, ada yang bisa menandingi ma ma'a, yaitu yang ada pada dia, indahu si Firaun, dia bisa menandingi mukjizat yang ada pada Musa, karena mukjizat yang ada pada Musa sudah tersohor. Ya, maka Firaun gak mau kalah. Falamma hana al-mau'idu, maka tatkala telah tiba waktunya al-mau'id, ya, telah tiba waktunya, waktu yang disepakati. Wa istama'an nasu, masyarakat istama'a, sudah berkumpul. min ajli musyahadati ma yahsulu, untuk musyahadah, menyaksikan apa yang akan terjadi di acara tersebut. Wa alqas saharatu ma ma'ahum minas sihri, maka mulailah saharah, para tukang sihir, alqah, melemparkan sihir yang ada pada mereka. Wa amtala alwadi min sihrihim wa ma ma'ahum minal isi wal hibal allati hasbuha ya bizabaq bizibaq ya. Nah ini kemudian wa apa namanya wantala alwadi, dan kemudian wadi lembah yang jadi tempat janjian di situ, lembahnya tersebut sudah penuh ya, sudah penuh semua, terpenuhi lembah itu penuh dengan apa, yaitu min sihrihim, dengan sihir mereka. Wa ma ma'ahum min al-'isi wal hibal, ya penuh dengan tongkat-tongkat dan tali temali para tukang sihir Firaun semuanya. Ya. Ini semuanya allati hasauha bizibaq, yang telah mereka rendam dengan air raksa. Ntar mereka lempar, kemudian jadi ular, sebenarnya bukan ular, namun disirap mata-mata manusia. Maka Fir'aun, ya Fir'aun pun kena sihir, sihir takhiri di sini, yukhayyalu, dikhayalkan aja. Ya annaha tas'ah, seakan-akan tali temali itu ular yang merayap-rayap. Padahal enggak ada hakikatnya. Yang ada hakikatnya ialah ketika Musa melemparkan tongkatnya, betul-betul menjadi ular, dan ini bukan sihir. Kalau sihir enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi betul-betul bisa jadi ular yang melahap semua, ular-ular bohongan, dilahap, dimakan semuanya. Dan mereka tahu, wah ini bukan sihir. Karena kalau sihir, gak bisa ngapa-ngapain. Hanya mentakhyil. Gak bisa, hakikatnya gak bisa. Mereka makhluk, gak bisa ngerubah. Dari satu benda, dari satu makhluk, ke jenis makhluk yang berbeda. Mereka bukan pencipta. Pencipta adalah Allah. Namun mereka hanya bisa menyihir mata manusia. Kalau bahasa kita, disirep. Nah, apa bahasa Indonesianya? Disirep itu. Diapain sih? Pak Imam, apa bahasa Indonesia disirep? Dihalusinasikan gitu ya. Dihipnotis. Seakan-akan ini adalah ular. Ya, padahal gak ada hakikatnya. Dan tukang sihir memang begitu. Gak ada hakikatnya. Gak bisa. Ya, misalkan ada jin, dia merubah bentuk dia menjadi harimau. Hakikatnya itu jin itu, gak bisa dia jadi harimau. Dia bukan Allah yang mencipta. Ya, ada jin dia berubah jadi harimau, jadi macan. Enggak, itu jin itu sendiri. Ya, kalau ada jin menampakkan dia tiba-tiba jadi harimau, jadi serigala, tangkap aja. Itu hakikatnya dia adalah jin. Dia gak akan mempunyai cakar seperti cakarnya harimau. Gak bisa, dia gak bisa mencipta. Ya. Hayalan doang, nggak bisa mencipta dia. Mau mencipta apa dia? Diciptain lalat aja nggak bisa. Mau mencipta apa? Karena Allah nafikan. Ya, gimana mereka bisa mencipta? Menciptain lalat aja mereka nggak bisa. Dan tidak bisa menggerakkan. Nggak bisa. Jadi kalau dipegang itu tetap tali temali. Ya. Seandainya dipegang itu tetap tali, itu tetap tongkat. Nah, yang sebagaimana yang mereka lemparkan. Jadi hanya dihalusinasikan aja. Taibarakallahu fikum. Ya. Wabimawat. Oh ya, kemudian. Ya. Wabimawadda tuharrikuha ka'annaha hayyatun. Ya. Taib, kemudian. Dan dengan unsur kimia yang tuharrikuha, yang bisa menggerakkan, seakan-akan tongkat dan tali temali itu tuh apa namanya? Hayatun, ular. Yuriduna ayyudahi'u ma ma'a Musa minal mu'jizati. Ya. Dia ingin menyerupai, menandingi mukjizat yang ada di pada Musa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan demikian. Hatta inna Musa alaihissalam khawfa, hingga Musa pun sedikit khawatir, sedikit takut, karena sihirnya itu betul-betul jalan. Fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. maka Musa merasa takut di hatinya. Ya, merasa takut. Nah, ai khafa ayulabbisu 'alan nas. Itu Nabi Musa khawatir kalau sihir itu bisa mengelabui manusia. Wa illa fahuwa wasikun bima ma'ah. Karena Musa sendiri telah percaya dengan mukjizat yang ada padanya. Wasikun binasrillah. Dia percaya dengan pertolongan Allah. Lakinnahu khafa ayulabbisu 'alan nas. Namun Musa khawatir mereka bisa mentalbis masyarakat, mengelabui masyarakat. Li'annahum ja'u kama qala ta'ala wa ja'u bisihrihin 'adzim. Karena mereka datang dengan membawa sihir mereka sebagaimana firman Allah. Wa ja'u, dan mereka datang para tukang sihirnya Firaun bisihrin 'adzim, dengan sihir yang besar. Fa amarallahu Musa alaihi salam bi ilqa'il 'asa. Maka Allah perintahkan Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Fa'alqaha, maka Musa pun melemparkan tongkatnya. Fasarat hayyatan 'azimatan, maka tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar. Nah, ini bukan sihir, ini mukjizat. Karena kalau dia sihir enggak bisa dia melahap. Ya, dia enggak bisa melahap. Karena seluruh tongkat dan tali temali tukang sihir Firaun yang seakan-akan dihalusinasikan, dikhayalkan pada manusia itu ular, ternyata dimakan betulan sama ularnya Nabi Musa. Dan itu bukan sihir. Ya. Kalau sihir, ularnya Musa juga gak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi bisa memakan. Nah, maka ini mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Ibtala'at kullu kullama alqahu ibtala'at, yang ularnya Nabi Musa ini menelan semua apa yang mereka lempar. Hatta khafu an tasila ilaihim, sampai para tukang sihir itu pun takut. Jangan-jangan nih ularnya bisa sampai kepada mereka nih, bisa ditelan. Fanasyadu Musa ayyum sikaha anhum. Ya. Taib. Maka apa namanya? Maka mereka bersegera di sini, ya. Serentak mereka memohon kepada Musa agar menahan ularnya tersebut. Ayum sikaha, agar ditahan ular tersebut anhum, dari mereka. Li'annahum khawfu, karena para tukang sihir ini takut. Antasila ilaihim, ular itu bisa sampai kepada mereka. Wa inda darik, dan ketika itu hasola an nasru li Musa. Ketika itu datanglah pertolongan Allah kepada Musa alaihissalam. Ya, Musa menang di sini. Ya, hujah Fir'aun sudah kalah. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya, fawaqa'a al-haq wa batala ma kanu ya'malun. Ya, maka itu nyatalah kebenaran dan batallah apa yang mereka kerjakan. Faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin. Ya. Kemudian mereka dikalahkan, dan ketika itu mereka pun, ya, para tukang sihirnya Firaun pun di situ jatuh menyungkur, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya. Wa ulqiya saharatu sajidin, dan para tukang sihir ini pun, ya, mereka menjadi orang yang hina sakirin, san serta merta para petukang sihirnya Firaun itu menyungkurkan diri, bersujud, ya, kepada Allah. Qalu, mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbul alamin, ya, Rabbnya Musa dan Harun. Li'annahum arafu anna ma ma'a Musa laysa sihran, karena mereka tahu apa yang ada pada Musa itu bukan sihir. Falamma amana as-saharatu, maka ketika para tukang sihirnya Firaun ini sudah beriman, wasajadu lillahi azza wajal, dan bersujud kepada Allah azza wajal, haddadahum Firaun bil qatli was-salbi, maka Firaun mengancam mereka untuk membunuh dan menyalib mereka. Faqatala as-saharata alladhina amanu wa tabu ila Allah wa salabahum. Akhir Firaun benar-benar membunuh dan menyalib para tukang sihir yang telah beriman dan bertaubat kepada Allah. Tsumma iltafatu ila bani Israil alladziina aamanu bi Musa. Kemudian Firaun mulai dia menoleh kepada bani Israil. 80 ribu tukang sihir sudah dibunuh, sudah disalib. Nah, Firaun menoleh kepada bani Israil yang bersama Nabi Musa. Qalu li Fir'auna, maka mereka pengikut Firaun, pasukannya, si Hamannya berkata kepada Firaun, atadaru Musa wa qaumah liyufsidu fil ard, wa idraka wa alihataka. Apakah wahai Fir'aun kau biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di muka bumi ini di Mesir dan meninggalkan kamu serta tuhan-tuhanmu sebelumnya? Qala, kata Fir'aun, ya, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun, kata Fir'aun. Kita akan bunuh anak-anak laki mereka, kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita akan berkuasa penuh terhadap mereka. Qala Musa liqaumih, kata Musa, berkata pada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadih. Ya, sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wal akhiratu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Asyhadu min hadza, poin dari ya ayat-ayat ini dan kisah ini, annahum talabu minhu ya al-luju'a ila al-quwwati washtakau ila fir'aun. Poinnya di sini, syahidnya di sini, sisi pendalilannya adalah mereka minta dukungan kepada penguasa. Minta ke apa? Mereka hanya beralih kekuatan. Washtakau, dan mereka mengadu kepada Fir'aun. Liyaqhara hadzal haq. Ya, untuk menghancurkan kebenaran ini, wa hadzal iman, dan menghancurkan keimanan pada oleh ini. Wa hadza fi'lu asbahihim fi kulli zamanin wa makanin. Ya, perbuatan yang semisal ini adalah dan yang serupa dengan mereka ini pasti ada di setiap zaman, setiap waktu dan setiap tempat. Kala hujah ngadu ke penguasa. Ya. Ngadu. Nah. Ini nyata ini ya. Ya, hujah udah enggak bisa, akhirnya ngadu. Tuh Pak, dia begini tuh, begitu. Hujah-hujah aja, argumentasi aja. Ya, kayak anak kecil ngadu. Ya, ngadu-ngadu ke penguasa. Amr bin As dulu ketika mengejar orang-orang yang ketika Amr bin As masih musyrik ya. Masih musyrik. Dia jadi delegasi musyrikin Quraisy untuk meminta kepada Raja Najasyi agar ditolak suaka perlindungan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ya. Maka mulai dia ketika sudah kalah hujah, ya, muka mulai ngadu-ngadu ke penguasa dengan dibangkitkan ya sentimen penguasa, dengan diprovokasi amarah penguasa, karena dia tahu penguasa adalah Nasrani. Dia tahu penguasa adalah Nasrani. Maka mulai dibangkitkan. Coba tuh, apa? Mereka tuh enggak beriman tuh sama Yesus. Apa? Mereka itu menghina Nabi Isa tuh Tuhan engkau. Apa yang mereka katakan terhadap Isa? Ah, itu kan. Padahal si Amr bin As waktu itu, waktu masih musyrik ya, waktu itu juga enggak beriman sama Nabi Isa. Enggak beriman Nabi Isa, boro-boro beriman sebagai Nabi Isa, Nabi Isa sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai nabi aja dia enggak beriman gitu. Tapi dia bangkitkan amarah penguasa. Nah, ini sunnahnya musyrikin. Sunnahnya pengikut Fir'aun. Ya. Maka mulai ditanya oleh Raja Najasyi. Bangkit amarah Najasyi. Karena ini berkaitan dengan agama dia. Apa benar kalian menghina Tuhan saya? Apa benar? Apa pendapat kalian tentang Isa? Maka mulai sahabat Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan. Ya, hakikatnya. Dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Isa. Maka menangislah Najasyi. Kemudian Najasyi mengatakan, permisalan kalian dengan kami cuma seperti garis ini garis itu. Tetap diberi perlindungan. Kecewa Amr bin As. Pulang. Ya, pulang kecewa. Tangan kosong. Harapannya apa? Membawa hasil supaya kaum muslimin diusir. Nah, itu memang sunnahnya orang-orang jahiliyah. Ketika sudah kebingungan, kalah argumentasi, akhirnya ngadu ke penguasa. Dibangkitkan amarah penguasa, diprovokasi. Tuh, dia sikap dia tuh begitu tuh. Tuh, dia sikap dia begitu. Sikap dia begitu. Nah, itu. Itu di mana-mana begitu. Ahlul jahiliyah. Kalau ada yang kayak begitu, yakini berarti dia berada di pihak yang batil, karena sifat jahiliyahnya betul-betul ada di dia. Ya, iya dan tidak. Baik, berikutnya sekarang. Ramyuhum ahlal haq bimahum bura'u minhu. Ramyuhum, tuduhan mereka ahlal haq kepada ahlul haq. Ya, orang-orang yang berada di atas kebenaran. Bimahum bura'u minhu. Dengan hal-hal yang mereka berlepas diri dari tuduhan tersebut. Al-masail, nah ini ada berbagai permasalahan nih. Ya. As-salisatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-sittun. 62 sampai 67. Permasalahan 63 sampai 67. Langsung 63, 64, 65, 66, 67. Berarti 5. 5 masalah langsung. Ya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, ramyuhum 'alal haqq bisifatiz zamimah. Ya, tuduhan mereka kepada ahlul haq dengan sifat-sifat yang buruk, yang tercela. Wa ramyuhum iyyahum bil fasadi fil ardh kama fil ayah. Yaitu tuduhan mereka kepada ahlul haq bahwa ahlul haq ya bil fasad, menuduh ahlul haq berbuat fasad, kerusakan di muka bumi kama fil ayah. Sebagaimana dalam ayat yang tadi, ya, di ayat yang pengikutnya Fir'aun ngadu kepada Fir'aun bahwa kaum mukminin Bani Israel dan Musa berbuat kerusakan di muka bumi, wa bin tiqasi dinil malik wa alihatihi. Ya. Dan juga tuduhan apa? Bahwasanya alul haq intiqas dinil malik. Ya, merendahkan agamanya penguasa. Wa alihatihi dan tuhan-tuhan mereka. Ya. Nah ini diprovokasi penguasa. Penguasa tuh lihat penguasa tuh alul haq, tuh dia itu kaum muslimin jelek-jelekin tuhan kamu, jelek-jelekin agama kamu, jelek-jelekin kebanggaan kau tihan kali. Wa tabdili din serta hendak melakukan perubahan terhadap agama mereka. Nah ini. Asy-syarhu, penjelasan. Ya, Syekh Shalal Fauzan menjelaskan. Min manahiji ahlil jahiliyyati kadzalik. Termasuk diantara manhaj-manhaj ahlul jahiliyah demikianlah. Li'annahum la yaktafuna bisyakwa ila ashabil quwwati. Karena mereka enggak merasa cukup mengadu kepada ya, ashabul quwwah, yaitu penguasa yang memiliki kekuatan. Wa walintiqam. Ya. Dan melakukan intiqam, pembalasan, balas dendam. Bal yasifuna ahlal iman, bahkan mereka mensifati orang-orang beriman bil mufsidina fil ard, dengan sifat berbuat kerusakan di muka bumi, kama qalu li fir'auna, sebagaimana mereka mengatakan pada Fir'aun, ya, memprovokasi Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah engkau wahai Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Samauhu al-islah ifsada. Mereka namakan islah, padahal dakwahnya Nabi Musa adalah islah, perbaikan. Mereka namakan islah, perbaikan sebagai ifsadan, sebagai ya, pengerusakan. Walhaqquhu wal'aqsu. Padahal kebenaran adalah kebalikannya. Annal iman wa tauhid islahun fil ard. Bahwa keimanan dan tauhid itulah islah, perbaikan di muka bumi. Wa annal kufra wal ma'ad. Asya wal fusuq wa dzulma wa tughyan wa ifsadun fil ard, bahwasanya kekufuran, maasiya berbagai maksiat, fusuq kefasikan, kedzaliman, ya, dan tughyan ketogutan itu adalah perbuatan kerusakan di muka bumi. Falladzi 'alaihi Musa wa qaumu islahu, maka apa yang ada pada Musa dan kaumnya itulah perbaikan. Walladzi alaihi Fir'aun wa qawmuh ifsadun, dan apa yang ada Fir'aun dan kaumnya itulah ifsad, itulah perbuatan pengerusakan. Lakinnahum akasu al-amra, namun mereka memutarbalikan perkara ini, memutarbalikan fakta. Ya, fasammau al-islaha ifsadan, mereka namakan islah sebagai ifsad. Ya, walladzi kemudian wahada da'mul kuffari wal musyrikin wal munafikin daiman. Ya. Inilah da'bul kufar, perilaku orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, daiman selalu seperti ini. Ya. Yusammuna al-muslihina wa du'ata ila Allahi ala basiratin. Ya. Mereka menamakan orang-orang yang berbuat islah, orang-orang yang berbuat kebaikan, para da'i yang mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Yusammuna al-mu'minin al-muwahidin. Mereka namakan kaum mu'minin ahli tauhid. Alladzina yad'una ila Allah ila tauhidillah, yang mengajak mendakwahkan kepada tauhid Allah wa ibadatih dan peribadatan hanya kepada Allah. Yusammunahum bil mufsidina fil ard, mereka namakan sebagai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Hadza syai'un mustamirrun bin nas ila yaumil qiyamah, ini yang akan terjadi terus di manusia sampai hari kiamat. Ahlul kufri wa dzulmi wa tughyan yusammuna al-muslihina bil mufsidin. Ya, orang-orang kafir, orang zalim, ya. Para ahli taghut, mereka menamakan orang-orang berbuat islah dengan orang-orang berbuat kerusakan. Wa hadza munhadirun min al-quruni al-ula min waqti fir'auna wa qaumihi. Ya. Taibarakalakum. Inilah yang apa namanya mentergerincirkan ya umat-umat terdahulu ya minal qurunil ula, dari generasi dahulu. Ya, min waqti Firaun, dari waktu Firaun ya dan kaumnya. Wa hadza la yadurru ahlal iman, dan ini enggak membahayakan orang-orang beriman. Wala yadurru ahlal islah, enggak membahayakan orang-orang berbuat keperbaikan. Wa in luqibu bima luqibu, walaupun mereka dijuluki dengan apa yang telah dijulukkan kepada mereka. Ya, fakam laqabu ahlal haq wa du'ata ila Allah bisyana'at. Ya, betapa banyak mereka mentaklif, melakopi, menjuluki orang-orang yang berada di atas kebenaran, para dai ya yang mengajak manusia pada Allah bisyana'at, dengan julukan-julukan yang buruk, julukan-julukan yang jelek. Ya, laqabu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah bil Abi Al-Qabin Syani'ah. Mereka menjuluki Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan julukan-julukan yang buruk. Wa laqabu Asy-Syekh Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bi Al-Qabin Syani'ah. Mereka juga ya membuat gelar-gelar yang buruk untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan gelar-gelar yang buruk. Wa annahu khariji, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab khariji, ya, orang yang berpemikiran khawarij. Ya, wa annahu yuridu an yughayyira aqidatan nas, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin merubah akidah manusia. Wa yukaffirun nas, ya, ingin mengkafirkan manusia. Ila akhiri, ya, ma yaqulun, dan seterusnya dari apa yang mereka katakan. Mimma huwa mawjudun fi kutubihim minal ittihamat, ya, dari hal-hal yang ada di kitab-kitab mereka, ya, berupa tuduhan-tuduhan. Wa tazwiri wa syar, ya, ya, taib barakallahu fikum. Tuduhan-tuduhan, ya, dan juga tazwir, pemalsuan-pemalsuan dan kejahatan yang ada di kitab mereka. Wa hadza mauqifuhum min kulli muslihin, dan inilah sikap mereka, mauqif mereka, ahlul jahiliyah, ya, min kulli muslihin, terhadap setiap muslih, ya, terhadap setiap orang yang mengadakan perbaikan. Wa amma ramyuhum iyahum bintiqasi dinil malik, ya. Adapun tuduhan mereka, orang-orang jahiliyah, terhadap ahlul haq, bintiqasi dinil malik, bahwa ahlul haq merendahkan agama penguasa, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengutip ucapan ya kaumnya Fir'aun, wa idaraka wa alihataka, dan dia akan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu dulu. Tuduhan mereka nih, al-ayah. Ini dulu Amr bin As, waktu masih jahiliyah, waktu masih kafir, mengikuti metode ini, provokasi ya Raja Najasyi. Nah, dengan dibawa-bawa tuh sentimen Nabi Isa. Padahal dia sendiri gak beriman sama Nabi Isa. Gak beriman bahwasanya Nabi Isa anak Tuhan. Tapi diprovokasi. Gitu. Diprovokasi. Allah musta'an. Ya. Hai. Mana lagi tadi? Kama qala ta'ala inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ya. Sesungguhnya aku khawatir, kata nih salah seorang pembesarnya Fir'aun, kaumnya Fir'aun, tokohnya. Saya khawatir dia akan mengganti agama kamu, wahai Fir'aun, diganti. Tuh lihat tuh. Ya. Jadi, sama tuh kayak buzzer-buzzer. Ya. Provokasi. Tuh dia tuh mau ganti NKRI menjadi khilafah. Nah, tuh. Diprovokasi penguasa. Ya. Taib itu. Tuh lihat tuh apa pendapat mereka tentang UUD 45, pasti mereka mengharamkan. Tuh lihat tuh. Allah musta'an. Mimma 'alaihi ahlul jahiliyah. Inilah diantara apa yang ada pada orang-orang jahiliyah, wa man tasabbaha wa man tasabbaha bihim, dan yang menyerupai mereka. Wa huwa tahridu ashabi sultah. Ya, yaitu tahrid, menimbulkan kebencian kepada para penguasa, ya, menimbulkan kebencian kepada siapa? Alal mu'minin wa du'ati ila Allah ta'ala ala basiratin wa manhaji salimin bi annahum yufsiduna ala ashabi sultah dinahum wa siyasatahum. Mereka melemparkan tuduhan kepada kaum mukminin dan para dai yang mengajak manusia kepada Allah di atas basirah dan manhaj mereka yang selamat, bahwa mereka adalah merusak, ya, merusak kepada ashabi sultah, ya, merusak apa namanya, merusak para penguasa, merusak agama mereka dan politik mereka. Idza nasahuhum wa arsyaduhum ila ma fihi min salahuhum wa salahul mulkihim. Ya, apabila mereka alul haq menasehati dan mengarahkan penguasa, ya, kepada yang menjadi kebaikan bagi mereka dan kekuasaan mereka. Kan dinasihati, misalkan rubahlah, jangan berhukum dengan selain hukum Allah, berhukumlah dengan hukum Allah, kan perbaikan. Nah, dituduhnya apa? Oh, dia ingin segala macam tuduhan-tuduhan, ingin mengganti menjadi khilafah segala macam, mau memberontak gitu. Baik. Kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'auna, sebagaimana firman Allah yang menghikayatkan ucapan ali pengikutnya Fir'aun, wa ma sa'au bihi inda fir'auna minal was minal wisayah, ya. Tayy barakallahu fikum. Sudah ada nih. Ya. Tapi nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Masih lanjutan dari permasalahan keberapa ini? Nah, ya, 63 sampai 68 ya. Sampai 67 apaan? Sampai 67. Kama qala ta'ala hikayatan an ali fir'auna wa ma sa'au bihi inda fir'auna minal wisayah. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala menghikayatkan tentang pengikutnya Fir'aun dan upaya mereka kepada Fir'aun berupa wisaya, pengaduan. Mereka ngadu ke Fir'aun, ah itu lihat tuh Musa tuh, mereka akan ninggalin kamu dan tuhan-tuhan kamu gitu. Lama da'ahu Musa alaihissalam ila ibadatillahi wahdah la syarikat. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan kepada mereka kepada peribadatan pada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Nah, ini biasa ini pengikut kebatilan memprovokasi penguasa. Penguasa diprovokasi. Wah, ini tuh dia tuh. Ya. Wa idzaraka alihataka. Kan begitu. Atadaru Musa wa qaumah Yufsidu fil ard. Apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya? Ya, mau mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Tuh lihat. Pertama, mereka menuduh dakwah Nabi Musa ifsad, perusakan. Yang kedua, mereka memprovokasi penguasa. Nah, yang ketiga provokasinya lagi apa? Yaitu bahwasanya wa yadaraka wa alihataka. Provokasi bahwasanya Musa, mereka akan meninggalkan engkau dan sembahan-sembahan engkau. Ya, jadi benar kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka menuduh alul haq dengan tuduhan yaitu bahwasanya alul haq merendahkan agama penguasa dan sembahan mereka. Kalau di permasalahan sebelumnya di 62 apa? Ahlul jahiliyah kalau kehabisan hujah ngadu ke penguasa. Ya, kayak buzzer sekarang tuh. Ya, ngadu tuh dia tuh Islamis, mau menegakkan khilafah. Kemudian dibangkitkan isu-isu, tendensi-tendensi yang membangkitkan atau memprovokasi amarah penguasa. Ya. Jadi jangan bangga ketika dakwah antum dibela penguasa untuk melawan rival dakwah antum. Jangan bangga. Ya, jangan bangga. Lihat dulu. Kalau semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersama Muhammad Ibnu Suud jelas membawa dakwah tauhid yang dilawan musyrikin. Tapi kalau dakwah antum di backing penguasa untuk melawan siapa? Musyrikin apa muslimin? Ya, melawan kaum muslimin, ahli tauhid lagi jangan-jangan yang dilawan. Berarti jangan-jangan dakwah antum itu dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah. Nauzubillah. Apalagi doyan ngadu ke penguasa, itu kebiasaan jahiliyah penguasa. Lihat tuh. Permasalahan 62, ya enggak? Baik. Dan juga ternyata sunnah Fir'aun ini dilestarikan oleh Amr bin As ketika masih musyrik dulu. Amr bin As radhiyallahu anhu sudah masuk Islam. Tapi dulu ada perilakunya yang tercatat dalam sejarah. Memprovokasi Raja Najasyi. Ya. Bahwasanya nih kaum muslimin yang hijrah kepadamu ini. Merendahkan Tuhanmu. Nah itu sama seperti ucapan kaumnya Fir'aun. Wa yadaraka wa alihataka. Ya, ini Musa dan Bani Israel akan meninggalkan kau dan sembahan kau. Nah, sama kayak sekarang. Tuh pak tuh dia tuh mau menegakkan hukum Islam. Gitu. Kita tanya balik ke mereka. Apa memangnya hukum menegakkan hukum Islam? Ya. Keniscayaan, kewajiban atau sunnah? Apa hukum yang meninggalkan hukum Islam? Kita tanya balik ke mereka itu. Saya kalau digituin saya tanya balik itu. Ayo, menurut kamu kalau gak berhukum dengan hukum Islam, haram apa halal? Nah, kalau dijawab halal kan kafir. Tapi barakallahu fikum. Maka ketika berselisih, jangan gampang-gampang ngadu ke penguasa. Nah, itu merupakan perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Iya dan billah. Terlebih lagi penguasanya bukan ya, orang-orang yang menerapkan syariat Islam. Jauh sekali, jauh. Maka mereka punya standar sendiri. Standar kebenarannya bukan syariat. Ya, standar kebenarannya bukan? Ya sudah antum tahu sendiri standar kebenarannya. Ya, kalau standar kebenaran syariat, boleh kita ngadu ke penguasa. Maka penguasa akan menerapkan hukum dengan adil. Berdasarkan kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kalau standar kebenaran penguasa bukan syariat, tetapi undang-undang buatan manusia dan yang lainnya dari hawa nafsu mereka, plus punya kepentingan politik dan yang lain-lain, ah hindari. Hindari. Oleh karena itu salaf dulu mereka menjauhi pintu-pintu penguasa. Ya, kolaborasi dakwah boleh. Kolaborasi dakwah boleh. Tapi kolaborasinya dalam dakwah menghadapi musyrikin, ya, sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menghadapi musyrikin, betul-betul musyrikin, bukan muslimin. Jadi yang diceritakan oleh si Idarham itu dalam trilogi bukunya itu, mereka membunuh membunuh ulama itu sebenarnya memang real ada, cuman orang-orang aja nggak tahu. Nanti saya kapan-kapan saya bacain kitabnya ke antum, ya, ya, di berbagai risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ada itu. Saya ada kitabnya di rumah. Yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ahlu Su'ud bukan muslimin, tapi musyrikin. Mereka yang menyembah kubah-kubah. Mereka yang menyembah ya kuburan-kuburan keramat yang ada di Najd waktu itu. Menyembah Samson. Ya, kuburan Samson yang dikeramatkan. Yang disebutkan, diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubuhat. Mereka menyembah kubah-kubah yang di Najd saat itu. Nah, keadaan mereka bukan muslimin. Walau annahum yad'una annahum muslimun, walaupun mereka mengklaim mereka adalah muslimun. Al-hukmu ala zahirihim, hukum berlaku atas lahiriah mereka. Mereka musyrikin. Maka mereka diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah ditegakkan hujah. Diminta mereka bertobat. Tak mau, maka mereka diperangi. Nah, itu memang betul ada. Ya, betul ada. Taibarakallahu fikum. Ya. Penghancuran kubah-kubah yang disebutkan oleh Darham, situs-situs bersejarah, bukan situs bersejarah, tapi kuburan yang ditinggikan. Kan memang perintah Nabi yang dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan ala ba'atsuka kama ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tada qabran musyrifan illa sawaita. Ya, maukah engkau kuutus sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Tidaklah kau melihat kuburan yang ditinggikan, melainkan kau mesti ratakan. Kalau melihat patung, illa tumastah, kecuali kau hancurkan. Dan memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi yang dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dengan Muhammad bin Su'ud, itu bukan situs bersejarah. Tetapi kubah-kubah kuburan yang dikeramatkan. Kubah yang seluruh madhab bersepakat akan diharamkan. Mau madhab apapun, mau antum yang dasar-dasar, bahas Fathul Qorib, dijelasin di situ Fathul Qorib. Apalagi naik ke Kifayatul Akhyar. Mau madhab apapun, diharamkan menyemen kuburan begitu. Mau madhab apapun, semua ulama bersepakat akan keharamannya. Maka dihancurkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah. Ya, taibarakallahu fikum. Nah, ini baru kolaborasi dakwah. Ya, kolaborasi dakwah. Barakallahu fikum. Ya, allati fiha salahuhu wa salahu mulkih. Yang didakwahkan oleh Nabi Musa itu dakwah tauhid, yang di dalam dakwah tersebut adalah perbaikan untuk si Firaun dan keperbaikan untuk kerajaan, untuk kerajaannya, wasolahu ra'iyatihi, dan perbaikan untuk rakyatnya Fir'aun. Tapi dituduh adalah ifsad, pengerusakan di muka bumi. Ya, qalumlah, mereka mengatakan kepada Musa, kepada Fir'aun, memprovokasi Fir'aun, innahum sayufsidunan nasa alaika wala yakunu lahu laka rububiyatun wala ilahiyatun ala nas. Yuhawwiluna an-nasa min ibadatika ila ibadatillahi. Masyaallah. Kata kaumnya Firaun, tukang provokator ini kepada Firaun, sesungguhnya dia Musa, dia akan mempengaruhi kaumnya untuk melawanmu. Tuh lihat provokasinya tuh, ya. Ya, sayubsiduna an-nasa alaika, dia akan memprovokasi kaumnya untuk melawanmu, merusak kepercayaan manusia terhadap engkau, akan melawan engkau. Ya, wala yakunu laka rububiyah, tuh nanti kau Fir'aun enggak akan memiliki lagi sifat rububiyah. Ya, dan sifat uluhiyah, peribadatan di hadapan kaummu, alannas, di hadapan masyarakat. Wa yuhawwiluna an-nasa min ibadatika ila ibadatillah. Dia akan mengalihkan kaummu dari menyembah engkau kepada menyembah Allah. Ya. Ini sama seperti ya, orang-orang yang udah ngaji ketika kalah hujah, ya, langsung mention akun-akun pemerintah, akun polisi, akun apa. Tuh Pak, dia tuh ya, mengatakan hukum Allah kufur. Lah memang. Emangnya dia mengatakan hukum Allah itu tahu, hukum selain hukum Allah tauhid. Berhukum dengan selain hukum Allah kufuran tuh dia tuh bilang. Ya. Lah emang. Emangnya dia mau bilang berhukum dengan hukum Belanda tauhid. La haula wala quwata illa billah. Ya. Apa maksudnya ini? Tuh dia Pak tuh. Ini ahlul jahiliyah ini. Ya, ahlul jahiliyah. Ya. Orang-orang jahiliyah, ngadu-ngadu tuh dia tuh. La haula wala quwata illa billah. Kehabisan argumentasi. Pusing, akhirnya ngelawan hujah pakai pengaduan ke penguasa. Penguasanya siapa? Ya, bukan la haula wala quwata illa billah. Yang akan menjadi standar kebenaran penguasa itu apa? Bukan syariat. Kalau penguasa standar kebenaran syariat, mudah, gampang, bertahkim kita baru. Standar kebenaran penguasa, ya, kepentingan mereka, politik mereka. Allahu musta'an. Ya, barakallahu fikum. Sama seperti orang-orang ngaji kemarin. Ya, ngadu-ngadu ke penguasa. Mendukung kebijakan penguasa memberangus FPI, memberangus HTI. Dia pikir penguasa memberangus HTI karena penguasa berpendapat HTI karena menyimpang dari manhaj salaf. Gitu kan lah. Ketika penguasa memberangus FPI karena penguasa mengatakan FPI menyimpang dari manhaj salaf. Gitu, iya. Ada. Bentar lagi dia yang diberangus. Namanya politik kepentingan kekuasaan, gak ada kawan, gak ada lawan yang abadi. Bahkan sesama nasionalis semadhab dengan mereka aja sikut-sikutan, apalagi sama dia yang berintisab kepada Islam, kepada sunnah, gampang lagi untuk dihajar oleh penguasa. Aman di sini. Ya, barakallahu fikum. Saya sudah sering mengingatkan dari dulu pada teman-teman. Oh, dia tuh nanti ada polisi cinta sunnah. Ya, yang sekarang yang ada seluruh anggota polisi cinta sunnah dipanggil satu-satu, dites ideologi. Seluruh anggota polisi cinta sunnah itu dipanggil satu-satu. Kamu ikut mana? NKRI atau syariat? Dipanggil satu-satu. Ya. Dikirim dai-dai oleh pemerintah ke polisi, ke semua polda-polda untuk kembali nasionalisasikan ideologi. Dikirim semisal Sofyan Sauri, tahu Sofyan Sauri? Ya. Intel dulu yang berlagak jadi orang pengajian, ya, yang kerjanya tiap hari bantah Wahabi-Wahabi. Dikirim, dihadapkan, didebat itu. Siapa sini yang namanya cinta sunnah? Dikirim Gus Bahrawi. Bahkan Gus Bahrawi jadi tawatun Gus Bahrawi. Liberalis akut, ya dan billah. Dia yang membuat draft, ya, rancangan tentang ya terlarangnya seluruh anggota TNI polisi untuk mengikuti kajian-kajian yang teralifiasi Wahabi. Terang-terangan, ya, dan ngasih pilihan aja, dipecat, keluar, atau rubah ideologi. Ini karena kepentingan. Penguasa itu nggak lihat, berbangga-bangga dulu lihat nih ustadz kita kajian di kantor polisi sama foto sama Kapolres ini Kapolres. Nah, antum kayak lagi ngelihat itu air jernih. Ternyata enggak ada apa-apa. Hah? Fata Morgana. Ya, orang yang dom'a, aus ngeliat itu ma'an. Oh, air. Ternyata, wala yajiduna syai'a. Enggak dapat apa-apa. Jalan capek, haus. Yang namanya dakwah, kolaborasi dengan seluruh penguasa yang tidak menerapkan syariat Islam, hati-hati. Hati-hati. Jangan bergampang-gampang. Dulu salaf menutup pintu dari penguasa. Hatta Imam Bukhari dulu dipenjara di Samarkand oleh Gubernur Samarkand karena tidak mau datang ke istana gubernur. Dulu Imam Bukhari penjara. Jauh semua, menjauhi. Mereka menjauhi. Itu yang di zaman mereka para penguasa yang berhukum dengan hukum apa? Belanda apa? Di zaman Bukhari, zaman itu, zaman Salaf dulu, penguasa berhukum dengan hukum Prancis. Berhukum dengan hukum apa? Dengan hukum Allah. Namun mereka menjauhi. Harusnya jadi pelajaran, apalagi penguasa yang jauh dari hukum Allah, harus dijauhi. Ya. Apalagi jangan sampai kita dekat-dekat dengan mereka, omongan kita, petuah kita jadi kendaraan mereka untuk menggebuk dakwah dan kaum muslimin. Aduh, bahaya banget. Bahaya banget. Tumpahkan darahnya. Itu kalau didengar penguasa. Ah, tuh kata Pak Ustadz tuh boleh. Ucapan kita jadi kendaraan penguasa untuk menggebuk dakwah dan kaum muslimin. Mau bawa apa itu di akhirat kelak kayak gitu. Mau bertobat tok. Ya, mesti diumumkan. Enggak bisa saya udah berlepas diri dari ucapan saya. Oh, mesti umumin. Ucapan ente udah diamalin itu sama penguasa. Allah berfirman, "Tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim." Kalau mereka tobat, sudah melakukan perbaikan dan menjelaskan apa kesalahan dia, baru mereka yang diberi taubat. Gak cukup sekedar saya sudah berlepas diri dari ucapan saya dulu, mesti jelasin. Ya. Karena ucapan dia dulu jadi kendaraan penguasa, harus diumumkan, bahaya. Makanya hati-hati. Ya, kita jauhin aja pintu-pintu penguasa. Deket-deket sama mereka. Gak ada kebanggaan antum foto sama gubernur, sama presiden. Gak ada kebanggaan. Apa kebanggaannya? Antum dakwah di rumah penguasa gitu. Yang ada kehinaan. Dulu Imam Bukhari di penjara karena gak mau ngajar di rumah gubernur. Kata Imam Bukhari, enak aja. Kalau dia mau belajar, datang sini. Alimu yu tawalayati. Ilmu itu didatangi, gak ilmu datang. Marah sama gubernur sama penjara. Jadi enggak ada kebanggaan. Ada ustaz, oh diundang Kapolres, diundang Kapolda, diundang Pak Camat, diundang Bupati, kajian. Enggak ada kebanggaan. Apa kebanggaan apaan? Salaf dulu menjauhi pintu-pintu itu. Kemudian antum malah deketin. Bangga lagi. Apa yang mau dibanggain? Aib. Aib. Aib. Jauhi, bahaya. Bahaya. Bangga foto bareng sama aparat-aparat. Ya. Sekarang apa? Sekarang emangnya keberpihakan mereka itu langgeng? Enggak, sesuai dengan politik dan kepentingan. Karena acuan mereka itu bukan acuannya standar syariat. Kalau acuannya standar syariat, nah penguasanya acuannya standar syariat, maka dibutuhkan para duat, para alim ulama, para ustaz mendampingi penguasa untuk mengontrol. Karena jelas acuannya penguasa syariat, tapi kalau acuan penguasa bukan, tapi politik dan kepentingan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Jangan. Ya, nasihati datang, boleh nasihati mereka. Tidak usah. Mereka undang terus berfoto-foto. Mau ngapain? Malu. Gak ada kebanggaan. Gak ada kebanggaan. Jangan bangga. Ya. Dan saya berbaik sangka ustadz-ustadz yang diundang para petinggi-petinggi aparat foto-foto itu sebenarnya bukan kemauan mereka, tapi ikhwah-ikhwah yang norak. Oh nih ustadz ini nih. Ya, ustadz-ustadz itu insya Allah paham. Apa hukum, apa mudarat mendatangi pintu-pintu penguasa itu. Apalagi kalau fotonya disebar. Ya, tapi yang norak nih yang ikhwah-ikhwah, dia gak tahu mafsadat dibalik itu. Mafsadat dibalik itu, berat ya ikhwah, berat. Makanya antum kalau jadi dai nanti, jangan mau diundang. Eh Pak Ustadz isi kajian di mana? Di kantor kami, kantor pemerintahan, antum yang datang sini. Di masjid kita ada kajian, datang sini. ya, datang sini. Jangan berpikir, wah, amplopnya gede. Na'udzubillah. Dan berhenti aja jadi dai kau begitu, kalau dia niatnya kayak begitu. Ya, berhenti aja udah. Jadi tukang kayu jadi jauh lebih terhormat daripada jadi dai mikirin begitu. Ya. Allahu musta'an. Kemudian lanjut lagi mana? Ya. Wa hadha min babi ighra'i fir'auna bi annahu in taraka haula fa innahum sayasrifuna an-nasa 'an ibadatihi wa rububiyyatihi li annahum qala lahum ana rabbukumul a'la. Ya. Dan ini adalah min bab ighra'. Ya, ini diantara bab ighra', yaitu hasutan terhadap Fir'aun. Hasutan terhadap Fir'aun, intaraka haula, jika Fir'aun membiarkan mereka kaum muslimin, Musa dan Bani Israel, ya, fa innahum sayasrifuna an-nas, maka mereka Musa dan Bani Israel akan memalingkan manusia dari beribadah kepada Fir'aun, meyakini rububiyah Fir'aun, menjadi meyakini uluhiyah dan rububiyah hanya kepada Allah. Li'annahu qala lahum, karena Fir'aun berkata pada mereka, ana rabbukumul a'la, akulah adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wabil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, kata Fir'aun. Aku enggak mengetahui untuk kalian, bagi kalian ada sembahan selain aku. Na'udzubillah. Fafassaru da'watar rusuli bi annaha ifsadun fil ardh. Maka mereka, orang-orang kafir ini menafsirkan dakwah para rasul bahwa dakwah tersebut adalah perbuatan pengerusakan di muka bumi. Wa annal kufra islahun fil ard, dan kebalikannya, kekufuran adalah perbaikan di muka bumi. Wa hadha min qalbil haqa'iq, dan ini termasuk di antara pemutarbalikan fakta. Ya, pemutarbalikan fakta. Wa minal ghisyi lirra'i war ra'iyati, dan termasuk gish, tindakan penipuan kepada pemerintah dan rakyat. Wa ma aktsara hadha as-sinfa alladhi yaqumu bi hadhihi al-muhimmati asy-syaitaniyyati al-yawma. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, dan betapa banyak golongan yang menjalankan misi setan seperti ini pada hari ini. Ya. Mimman yaqudun nasa ila al-hawiyati. Ya. Yang mereka menggiring manusia ke hawiyah, jurang-jurang neraka. Yaqifuna fi wajhil muslihin. Ya. Mereka menempatkan diri mereka, ya, fi wajhil muslihin, dalam wajah seperti orang-orang yang mengadakan perbaikan. Wa yuzawwiruna al-haqa'iqa. Dan mereka memalsukan hakikat, realita yang ada. Wa yughruna bis-sultah, bis-sultah, bisultati. Ya. Dan mereka menipu penguasa. Wa hum bitonatus su'i, dan padahal mereka adalah bitonahnya, teman-teman dekatnya penguasa yang buruk. Alladzina yaquluna bainal mas'ulina wa baina qabulin nasihati. Yang mereka yaqulun, mereka menghalang-halangi antara mas'ulin, antara penguasa di maskulin, dan menerima nasihat. Allahumma aslih ulata umuri muslimin wa aslih bitanatahum wa ja'alhum hudatan muhtadi. Ya, ya Allah, perbaikilah pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, perbaikilah bitanah pendamping mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa amma ramyuhum iyahum bintiqasil alihatil maliki kama fil ayati. Adapun tuduhan yang dilontarkan kepada Ahlul Haq dengan tuduhan bahwasanya Ahlul Haq merendahkan tuhan-tuhan penguasa sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya wa idaraka ali wa alihataka, mereka akan meninggalkan engkau wahai Firaun dan tuhan-tuhan engkau. Ya anuna, yang mereka masuk uluhiyataka, yaitu per uluhiyah engkau wahai Firaun. Hak engkau untuk diibadahi ala nas, di hadapan manusia. Wa ibadatahum laka, dan peribadatan mereka manusia kepada engkau. Yaqulun, mereka mengatakan, antalaka sya'nun walaka azamatun fil ard. Nah, ini para penjilat. ya, engkau menguasai mereka semua dan engkau memiliki keagungan di muka bumi. Ya. Falau taraktahum, seandainya engkau biarkan mereka yad'una ila Allah, mendakwahkan manusia kepada Allah. Ya. Tanaqqasuka 'indan nas, mereka akan merendahkan kau di hadapan manusia. Wa arkhasuka 'indan nas. Tuh. Ya, dan memandangmu remeh di hadapan manusia. Ya, ini para penjilat ini. Fa anta badir bil qada'i 'alaihim, maka segera engkau untuk berikan hukuman, keputusan kepada mereka. Segera. Ya, min ajli an tabqa laka haibatuka wa makanatuka, supaya ya, haibah, wibawa engkau, kedudukan engkau tetap berada di tangan kau. Tabqa laka, tetap ada di pada engkau. Wa hada min al-ghish li fir'auna. Lihat ini adalah salah satu bentuk tipuan terhadap Fir'aun. Ini para kompor-kompor, provokator Fir'aun ada di teman-teman dekatnya Fir'aun. Ya, iyadabilah. Wa ta'ridihi lil halak, justru mereka yang menyodorkan Fir'aun kepada kebinasaan. Wa ya subhanallah. Ya. Ya tanaqqasuna Allah azza wa jalla rabbas samawati wal ard wa la ya'ibuna hadha ala anfusihim. Ya, mereka mengurangi hak Allah, merendahkan hak Allah selaku penguasa langit dan bumi. Mereka tidak mencela perbuatan ini untuk diri mereka sendiri. Wa ya'ibuna 'ala Musa wa qaumihi idza nasahu fir'auna wa qaumahu. Ya. Namun mereka mencela Musa dan kaumnya ketika Musa menasihati Fir'aun dan pengikutnya. Wa dalluhum 'ala tariqi sa'adati wan najati, dan menunjukkan mereka kepada jalan kebahagiaan dan keselamatan. Wa baqa'il mulki wa salahih. Ya. Serta tetap kekuasaan dan kebalikannya. Musa alaihissalam enggak minta kekuasaan Fir'aun. Apa Musa alaihissalam punya misi ingin menjungkirbalikkan kekuasaan Fir'aun? Buktinya apa? Setelah Fir'aun dan pasukannya mati binasa di Laut Merah, Nabi Musa alaihissalam enggak balik lagi ke Mesir karena Mesir kosong kekuasaan dan kerajaan Fir'aun tersisa. Musa enggak balik ke situ. Mau enggak itu? Enggak. Karena yang diinginkan Nabi Musa AS bukan kekuasaan, tapi perbaikan, dakwah. Agar Fir'aun beriman. Biarin dia menjadi raja, tapi jadi raja yang beriman. Ya. Tapi barakallahu fikum. Sama seperti kita ketika kita menyuruhkan wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Tiba-tiba difitnah. Oh, dia ini ingin mengganti pemerintah menjadi khilafah, ingin berbuat makar, ingin ini. Enggak ada urusannya sama kekuasaan. Enggak ada urusannya. Pemilu aja kita enggak nyoblos. Enggak ada urusannya. Ya, saya terangin sekali lagi. Pemilu aja saya enggak bakal nyoblos. Enggak ada urusannya sama kekuasaan kayak gitu-gituan. Apa urusannya? Ya, apa urusannya sama kekuasaan? Mau presidennya SBY kayak BSY kayak, mau presidennya siapa kayak Soeharto kayak Hartuti kayak apa kayak, gak ada urusannya. Urusannya adalah presidennya beriman, Islam, bertauhid, menerapkan syariat itu. Mau presidennya siapa kayak, serah, ambil situ kekuasaan. Kita diajarin menjauhi kekuasaan. Ya, nasihat Nabi kepada Abu Dzar. Hai, barakallahu fikum. Mana rekit tadi? Nah. Wa hakada taf'alu bi tanatus su'ida iman wa abada. Inilah kelakuan teman buruk penguasa selama-lamanya. Selalu dan selamanya. Selalu ngomporin penguasa, ya. Dan itu bukannya jadi dalil hujah yang menguatkan penguasa di akhirat. Ya Allah, karena saya punya bitonah suk, bitonah yang buruk, kasih hujur pada saya Allah. Enggak, ya enggak. Saya suruh berteman dengan bitonah suk, ya. Apalagi bitonah-bitonah ini memang punya kepentingan pribadi, mengeruk kekayaan untuk pribadi. Ya dan billah. Ya. Walihada ala ulati ala ulati ayat takhidu al bitanata as-salihata an-nasihata an-nasihata. Oleh karena kewajiban bagi para pemimpin untuk menjadikan bitona, mencari bitona itu bitona yang saleh. Ya, teman baik yang saleh, penasehat yang saleh yang menasehati. Bukan malah orang-orang kafir dia rekrut menjadi sekitarnya atau orang-orang yang rakus dunia. Yang pun cuma punya kepentingan politik dan kekuasaan, melanggengkan kekuasaan. Wa yahdharu min bitonas su'i, dan dia hati-hati dari bitonah su. Bitonah yang buruk, teman dekat yang buruk. Ya dan billah. Ya. Wa ashabil mabadi al-haddamati wal afkari al-munharibati. Ya. Dan ya, orang-orang yang memiliki dasar pemikiran yang rusak, yang buruk, hal-hadama yang menghancurkan, wal afkar al-munharibah, dan pemikiran yang menyimpang. Fa innahum yaqudunahum ilal hawiyah. Nah, teman-teman yang buruk ini akan menggiring penguasa ke hawiyah. Ya. Ke dalam hawiyah, neraka kebinasaan. Kama hasala min bitonati Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada bitonah teman-teman duduk akrabnya Fir'aun. Ya, semisal Haman, ya. Haitsu awqa'uhu fil halaki wal bara wal bawari. Ketika bitonahnya ini menjerumuskan Fir'aun ke binasaan. Ya, kepada kehancuran. Wa halu bainahu wa baina qabulil haqq, dan menghalangi antara Fir'aun untuk menerima kebenaran. Jangan Musa, jangan. Ya. Kalau sekarang apa? Dewan penasehat ya. Gitu. Pitona presiden itu ya. Apa namanya? Ada ya pitonanya. Luhut. Siapa pitonanya? Ada tuh yang grupnya Muldoko tuh apa namanya? Hah? Itulah. Ya. Wajib bagi penguasa untuk cari bitonah yang baik. Sekalinya yang agamis, Said Agil Siroj. Allah musta'an, Allah musta'an. Ya Allah. Ya. Wa amma ramyuhum iyyahum bitabdilidin. Kama qala ta'ala an Fir'aun. Adapun tuduhan mereka terhadap Ahlul Haq, bahwasanya Ahlul Haq hendak mengganti agama sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ya. Mengutip An Fir'aun. Ya. Baik. Sebagaimana Allah firman Allah tentang Fir'aun, "Inni akhafu an tub'an yubaddila dinakum aw yudhira fil ardi al-fasad." Ya. Sesungguhnya aku khawatir bila dia Musa akan menukar agama kalian dan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Itu lihat. Ya. Wa ramyuhum iyyahum min tiqasi dinil muluk, dinil malik. Dan tuduhan mereka pada Ahlul Haq bahwa Ahlul Haq merendahkan agama penguasa. Ka qaulihim wa yadharuka wa alihataka. Mereka wahai Firaun akan meninggalkan engkau dan peribadatan pada engkau. Fa hatanil mas'alatan, maka dua permasalahan ini hasolata min Fir'aun fi haqqi kalimillahi Musa. Ya. Maka ya, dua tuduhan ini itu keduanya terdapat. Terdapat pada ya apa namanya pada Fir'aun terkait penentangan mereka terhadap kalimullah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam dijuluki kalimullah. Ya, hantarik nasihati. Dari jalan nasihat. Wal muhafadati ala din, dan menjaga agama. Ya. Wa tadahurihi bi madharin nasihi li ra'iyati. Dan mereka menampakkan diri, menampilkan diri seperti layaknya seorang penasehat bagi penguasa. Ja'ahum an tariqatin nasihati wal muhafadati ala din. Mereka datang kepada penguasa dengan membawa seakan-akan itulah nasihat, seakan-akan itulah menjaga agama. Wal muhafadati ala salahil ard, dan seakan-akan ingin ya mengadakan perbaikan di muka bumi. Allah berfirman, au yudhira fil ardil fasad. Ya. Allah berfirman mengenai hal ini di surah Ghafir. Ya. Dan dia menampakkan kerusakan di muka bumi, kama qala tsabu. Ya. Sebagaimana pengikutnya mengatakan, atadar Musa wa qaumah liyufsidu fil ard. Apakah engkau wahai Fir'aun akan membiarkan Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Sammau al-muslihina bil-mufsidin. Mereka menamakan, menuduh orang-orang yang berbuat islah dengan seperti orang yang berbuat ifsad, berbuat kerusakan. Wal fasadu indahum huwa tauhid. Kerusakan menurut mereka tauhid. Wa ifradullahi bil ibadah, dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa salahu huwa syirku. Nah, salah menurut mereka kesyirikan. Lianna al-quluba idza fasadat ra'atil haqqo batilan. Karena kalbu kalau sudah rusak akan melihat yang hak menjadi batil. Wal batila haqqan, akan melihat batil menjadi yang hak. Ini kalau kalbu sudah rusak. Ya, waman huwa alladhi yubaddilu alladina waman huwa alladhi yubaddilu dina wa yadhhiru fil ardil fasad. Dan memangnya siapa sih yang mengganti agama dan menampakkan kerusakan di muka bumi? Apakah Musa dan Bani Israel? Lah, innahu fir'aunul ladzi baddalu dinat tauhid bil kufri wasyirk. Yang berbuat kerusakan ya Fir'aun. Ya, Fir'aun yang mengganti agama tauhid dengan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Amma Musa alaihi salam fa innahu yad'u ila dinin nasih. Adapun Musa alaihi salam, beliau menyeru kepada agama yang dinis sahih, kepada agama yang sahih. Ya. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajri, yang Allah menciptakan makhluk karenanya, karena agama yang benar, peribadatan pada Allah semata. Ya, walladhi huwa salahun fil ard, dan itulah kebaikan di muka bumi. Li annal arda la tasluhu illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Karena bumi tidak akan baik kecuali dengan adanya peribadatan pada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Hadza huwa salahul ard, inilah kebaikan di muka bumi. Amma syirku, adapun kesyirikan, fa innahu fasadun fil ard, kesyirikan kerusakan di muka bumi. Wal kufru fasadun fil ard, wal ma'asi fasadun fil ard, kekufuran, kemaksiatan itu adalah kerusakan di muka bumi. Baik, selesai ya permasalahan ini. Nanti lanjut ke permasalahan as-saminah was-sittun, 68. Cukup kali ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.